Mbak Andu. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ibu, kita semua bertemu kembali di apa belajar tentang tahsin untuk yang kedua kalinya. Kemarin yang pertama kita belajar tentang surah Al-Fatihah. Bagaimana ibu-ibu sudah dipraktekkan dalam sehari-hari? Sudah? Alhamdulillah. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ya ibu-ibu ya. Sebelum kita mulai belajar untuk materi selanjutnya mengenai insya Allah kita akan belajar tentang tahsin, tentang surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Karena tiga surat ini juga termasuk surat yang sering kita baca, insya Allah kita baca setiap pagi dan sore. Betul apa tidak ibu? Betul. Nah, jadi kita akan belajar tentang tiga surah itu karena apa surah itu kan selalu kita baca untuk doa pagi dan doa menjelang sore. Sebelum kita mulai belajar tiga surah itu, mungkin kita sama-sama mengulang surah Al-Fatihah bersama-sama dari mulai ta'awudz sampai surah Al-Fatihah selesai. Ayo ibu, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, surah Al-Fatihah sudah. Sekarang kita lanjutkan ke surah dari Al-Ikhlas dulu ya ibu ya. Surah Al-Ikhlas, kita belajar tahsin ini dari kesalahan yang sering kita dengar. Jadi dari kesalahan itu kita bisa merubahnya, belajar dari kesalahan tersebut. Dari yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi dari kulhu, kulhu itu kaf apa kof, huruf pertamanya? Kof. Jadi kalau huruf kof, kita bukan kulhu. Kalau kita bacanya cuma biasa kulhu, berarti itu kita membacanya dengan huruf kaf. Tapi tidak, kulhu itu pakai kof. Jadi kulhu wallahu ahad. Ko pakai ko, ko kiku, bukan kakiku, tapi ko kiku, kulhu. Nah, kulhu. Selanjutnya, kulhu wallah. Allah itu kan lafzul jalalah, Allah. Kita baca Allah itu kan bukan o, a itu kan a, ada fathah, bukan a. Yang huruf alif yang berfathah itu kan bacanya A, bukan O. Jadi lafzul jalalah A itu Allah. A kan ibu, bukan dia, bukan O. Jadi alif yang di fathah bacanya bukan O, tapi A. Nah, kul huwallah, di situ wawunya apa harokatnya di wawunya itu? Hah? Nah, di huruf waw itu berharokat fathah. Jadi fathah, waw di fathah. Berarti bacanya wa apa wo? Wa. Wa. Berarti qul huwallahu ahad. Jadi bukan qul huwa, wa bukan wallah, bukan. Kan wa. Qul huwallahu ahad. dulu ketika saya di pondok dulu, pesantren saya Mahat Al-Muqaddas Litahfidzil Quran itu di Ponorogo. Itu dulu saya juga pertama kali nyantri di situ kul huwallah. Terus akhirnya saya dibenarkan dengan salah satu guru saya namanya Al-Ustazah Hariratul Izzah. Beliau bilang, "Wah, wah itu harokatnya fathah." Kalau fathah kita bacanya wa, bukan wo. Jadi qul huwallahu ahad. Dari ayat pertama kita tadi belajar qaf. Kedua lafzul jalalah. Fathah jadi a kan, bukan o. Selanjutnya qul huwallahu ahad. Dal di situ termasuk qalqalah atau bukan? Kolkola atau bukan? Kolkola. Ini suara ibu-ibunya kemana? Kolkola atau bukan? Kolkola. Kolkola. Apa aja ibu? Kita kan kemana sudah belajar kolkola di pertemuan yang kemarin. Kolkola hurufnya ada ba, jim, dal, to, ko. Nah, berarti dal termasuk huruf kolkola. Jadi qul huwallahu ahad berarti harus dipantulkan karena dia dal. Jadi di akhirnya ada huruf dal, jadi qul huwallahu ahad. Nah, sekarang setelah saya baca, ibu-ibu ikuti saya. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi ya ibu. Satu, dua, tiga. Pokoknya kita ingat yang dari ayat qul huwallahu ahad, yang paling salah itu di dalnya tidak dipantulkan. Itu kejadian sangat sering ditemukan. Jadi harus qul huwallahu ahad, ada dalnya dan dipantulkan. Bukan qul huwallahu ahad, bukan, tapi ahad gitu. Tapi juga jangan dipanjangkan ahad gitu, enggak. Jadi pendek aja. Qul huwallahu ahad. Selanjutnya ayat yang kedua, Allahus Samad. Di situ kan a lafdzul jalalah, a Allahus Samad, pakai huruf sad bukan pakai huruf sin. Jadi enggak boleh Allahus Samad, tidak. Jadi itu sod, so, so, si, su. Kemarin kita udah belajar huruf so, so, si, su. Allahus Samad. Sama, di akhirnya ada dal, jadi harus dipantulkan, ada kol-kola. Allahus Samad. Bukan sin, bukan hus. Kalau sin tuh hus gitu. Tapi ini bukan sin, ini sod. Allahus Samad. Allahus Samad. Selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yunya panjang. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Walam yakul lahu kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Nah, yang dari ayat terakhir walam yakul lahu kufuan ahad itu biasanya walam yakul lahu, hunya tuh enggak dipanjangkan. Itu di hu di situ panjang. Walam yakul lahu kufuan ahad. Sama juga dal di akhir itu juga kol-kolah, jadi harus dipantulkan. Walam yakul lahu kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Oke, sekarang kita baca dari bismillah, dari basmalah surah Al-Ikhlas. Wahid ifnani thalatha. Nah, yang paling utama yang perlu kita garis bawahi dalam belajar surat Al-Ikhlas ini, kalau kita belajar dari kesalahan itu, pokoknya yang paling sering terjadi kesalahan tuh tidak memantulkan bacaan qalqalah. Itu yang sering kita temukan. Jadi setelah kita belajar ini, kita insya Allah kita harus sama-sama kita ingat buat untuk mempraktekkan surah Al-Ikhlas itu setiap akhir ayatnya ada qalqalah. Jadi harus kita pantulkan. Gimana ibu-ibu? Sudah? Ada yang mau ditanyakan dari surah Al-Ikhlas? Insya Allah mudah dipahami ya ibu ya kalau kita belajar ini. Dan ketika kita belajar tahsin ini, kita belum masuk ke tajwid per satu-satu. Maksudnya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa bisa dibaca ada fathatain bertemu alif? Kenapa bisa baca kufuwan ahad? Itu kita belum kupasin satu-satu, belum kita preteli satu-satu itu hukumnya apa belum kita belajar satu-satu. Kita di sini masih belajar mengenai surah-surah yang sering kita baca setiap harinya. Biar kita tidak ada kesalahan dalam membacanya. Tapi insya Allah nanti untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu ikhfa, apa itu idgham, apa itu idhar. Nanti kita akan belajar. Selanjutnya surah yang kedua Al-Falaq. Sama ibu, Al-Falaq kan qul a'udzu birabbil falaq. Sama juga di situ di akhir ayatnya ada bacaan qalqalah yang harus dipantulkan. Di situ huruf apa ibu yang harus kita pantulkan? Qaf. Jadi kalau kita belajar kita membaca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil itu ada tasydidnya. Ada tasydid, jadi harus ditekan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo, 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ a'u, ada a hamzah biasa, alif biasa, sama u ain. Jadi harus kita bedakan a sama a itu beda. Qul a'u, a dulu baru u baru ain. Qul a'udzu birabbil falaq. Wahid, isnani, salasa. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, selanjutnya min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Di ayat yang kedua yang perlu kita tekankan itu adalah min syarri. Nun mati ketemu huruf shin, itu hukum bacaannya adalah ikhfa. Nah, kalau ikhfa kita baca samar-samar. Jadi min syarri. Biasanya kalau yang kita sering temui itu orang bacanya min syarri. Jadi enggak disamarkan tuh, enggak ditahan dulu. Langsung min syarri gitu. Itu harus agak dijelaskan bacaannya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Di ro-nya itu juga bertasydid. Jadi min syarri ma khalaq. Wahid, isnani, salasa. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min di situ pakai huruf ghain. Wa min syarri ghasiqin. Nah, ghasiqin itu pakai qaf, bukan pakai kaf biasa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada ba di akhir, itu juga bacaan qalqalah, jadi harus dipantulkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wahid, isnani, salasa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perlu diingat syarri, ri-nya tuh pendek, enggak boleh kita panjangkan. Wa min شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ Waqab, qafnya pendek. Enggak boleh waqab, enggak. Qafnya pendek. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin. Nah, di situ nun mati maaf, nunnya itu bertasydid. Jadi harus di gunnahnya itu harus ditekan dulu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, perlu kita garis bawahi idza, za itu huruf zal apa za? Zal apa za? Kok ini ada yang zal ada yang za? Zal apa za? Itu huruf zal, za, idza bukan iza. Kalau iza berarti itu enggak jelas. Itu apa? Kalau za ada sendiri, zal juga ada sendiri. Kalau kita bacanya za, itu adalah huruf pasangannya yang ro itu, yang sama kayak ro tapi ada titiknya. Tapi kalau za itu sama kayak dal tapi yang bertitik. Di surah Al-Falaq ini pakai za, zal. Iza bukan iza. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min iza, bukan iza. Ulangin sekali lagi, Bu. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Surah yang terakhir yang kita akan pelajari, surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Nah, di ayat yang kedua ini yang sering kali terjadi kesalahan. Bacanya bukan malikin nas tapi malikin nas. Itu bukan, ma-nya pendek. Kalau yang mim-nya panjang tuh maliki yaumiddin. Tapi kalau di surat surah An-Nas itu mim-nya pendek. Malikin nas. Malikin nas. Selanjutnya ilahin nas. Ulangin Ibu dari qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ingat mimnya pendek. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Itu huruf pakai kho. khonnas. Nah, di situ kan nunnya bertasydid. Jadi kita enggak usah terburu-buru min syarril waswasil khonnas. Itu harus ditahan dulu. Itu hukum bacaannya gunnah. Gunnah itu jadi harus ditahan dulu. Min syarril waswasil khannas. Lanjut tadi apa? Dari awal. Sufi sudu pakai sod, sudunya itu pakai sod. Yuwas wi sufi pakai sin biasa. Yuwas wi sufi itu sin biasa. Sudurinas, nah sudurnya itu pakai sod, huruf sod bukan sin. Alladhi yuwas wi sufi sudurinas. Minal jinnati wannas. Jinnati nunnya pendek ya Ibu. Minal jinnati wannas. Minal jinnati wannas. Sekarang kita baca surah An-Nas dari basmalah. Wahid Isnani Salasa. Tadi malikin nasnya tuh kayak masih ada gitu beberapa suara yang malikin nas, mimnya pendek, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas. Lanjutkan ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu dari tiga surah ini ya? Bacakan cara baca huruf zal ya? Pasnya gerakan huruf itu gimana? Kan ada za, ada za. Nah kalau yang z, yang panjang begini. Ya, yang panjang seperti ini, yang mirip dengan ro tapi ada titiknya itu za, z itu za. Ke dalam apa surat kalau udah ada kalimat. Contohnya ayat idza zul zilatil ardu zil zalaha. Nah di situ dari ayat yang pertama idza zul zilatil ardu zil zalaha, yang huruf zal yang mana? Yang cuman idza, selanjutnya itu za semua. Jadi cuman idza, za, idza zul zilatil ardu zil zalaha. Nah, zalnya cuma di depan, yang selanjutnya itu za. Idza zu zu zul zi zilatil ardu zil zalaha za zi zu. Za zi zu itu pasangan ro yang ada titiknya, tapi kalau za zi zu itu pasangan huruf dal yang bertitik. Itu yang pasangan dal yang ketitik itu lebih tebal ya cara bacanya. Bedanya za, kalau za lidahnya kita gigit ibu, za digigit di lidahnya antara gigi bawah sama gigi atas sama gigi bawah za. Ah, tapi kalau za dia nggak digigit, lidahnya tidak kita gigit gigi atas sama gigi bawah. Itu bedanya za sama za. Ya, biasanya itu yang pada kebanyakan salah pengucapan tuh za itu. Jadi za-nya itu dikasih sedikit za gitu. Jadi enggak jelas itu antara za apa za. Padahal kalau seumpamanya kita belajar insyaallah itu kita bisa. Karena itu bedanya sangat jauh sekali. Za sama za. Itu beda. Kayak zalikal kitabu la raiba fih, itu za. Zalikal kitabu la raiba fih, itu pakai za. Kalau za idza zul zu zul zilatil ardu zil zalaha, itu pakai za. Bedanya tadi aja, kalau za ini aja za. Kalau za tidak. Za itu sama aja kita kayak ngucapin z loh, huruf z. Nah, itu za. Tapi kalau za bukan huruf z kayak gitu, bukan. Za seperti itu. Kalau so. Nah, so itu dulu saya tuh pernah ketika saya di Mukodasa itu saya diajarinnya tuh so. Gimana ya? So jadi lidah kanan kiri ini nyentuh geraham kanan kiri, so. Tapi lidahnya tidak keluar dari gigi, so. Jadi samping kanan kiri lidah menyentuh gigi geraham dalam, tapi lidahnya tidak keluar dari gigi sini. Maaf, dari gigi. Jadi so. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Jadi lidah samping kanan kiri menyentuh geraham dalam, gigi geraham dalam, tapi lidahnya ini tidak keluar dari gigi depan. Nanti insyaallah kita akan belajar pengucapan huruf itu, makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, di mana aja kita harus mengucapkan a, ba, ta, sa, ja. Nanti insya Allah kita akan belajar. Untuk saat ini kita belajar surah-surah yang sering kita baca, tapi kebanyakan kita salah mengucapkannya. Begitu ibu-ibu. Sekarang ini kita baca dari Al-Ikhlas sampai An-Nas. Selanjutnya nanti kita sudahi belajar kita. Kita dari awal, dari ta'awudz dulu, a'udzubillah, dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu An-Nas. Wahid isnani salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ibu-ibu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar ibu-ibu, ada tambahan dari saya. Walam yakul lahu, mim mati ketemu, setelah mim mati di situ walam, terus ketemu huruf apa? Ya. Itu hukum bacaannya santri apa? Serius? Apa? Hukum bacaannya idhar syafawi, mim mati ketemu ya. Jadi kita bacanya tidak boleh walam yakul. Nah, idhar syafafi bacanya harus jelas. Walam yakul lahu. Tidak boleh walam, enggak boleh ditahan. Harus jelas. Walam yakul lahu kufuan ahad. Nah, kita ulangin ya dari walam yakul lahu wahid tsani tsalatsah. Walam yakul lahu kufuan ahad. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kenapa kita harus ini, ibu-ibu, kalau kita belajar Al-Quran tuh maksudnya kita harus membaca dengan baik dan benar. Karena naudzubillah kalau kita salah huruf atau salah tajwid panjang pendek, itu bisa merubah arti yang sangat jauh. Naudzubillah kita jadinya nanti dapat dosa. Makanya itu kita di sini belajar bareng-bareng, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya bacaan kita jadi lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Karena kita ketika kita belajar Al-Quran itu kita kan mendapat pahala. Nah, pahalanya itu bukan dihitung dari per juz, tidak. Dihitungnya dari per huruf. Jadi kita belajar Qul huwallahu ahad itu bukan satu ayat yang dihitung pahalanya, tapi per ko, bistu lam, ha, wau. Jadi per hurufnya kita itu dapat pahala. Jadi kita harus, insya Allah harus selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran ya ibu-ibu. Dan semoga kita semua selalu dapat berkah dari Al-Quran. Selalu diberi kesehatan. Amin. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Oh ya. Mungkin kalau selama pengalaman yang saya rasakan di pondok, banyak juga teman-teman saya atau dulu murid-murid saya ketika saya mengabdi di pondok, kan saya sempat mengajar selama setahun. Memang ada beberapa anak tuh yang cadel dalam mengucapkan huruf Al-Quran. Ya kalau ini usahanya ya berusaha aja supaya lebih baik lagi. Mungkin kayak contohnya dia rok, dia gak sempurna. Ya latihan terus aja. Mungkin dari latihan itulah, ketika kita apa namanya terbata-bata, itulah pahala yang lebih, dua kali lipat pahala. Ketika kita mau belajar Al-Quran, meskipun kita terbata-bata, Allah lipatkan pahala kita, Allah gandakan. Semoga dengan kita selalu belajar, Allah mudahkan, jadinya yang awalnya tidak bisa jadi bisa. Seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya memang susah gitu. Maksudnya kayak ada murid saya ya susah gitu. Tapi ya yang penting saya beritahu ke murid saya itu yang penting usaha aja. Nanti semoga kalau usaha jadinya bisa. Gitu. Ada lagi, Bibu? Baik. Sekarang kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.